Mitra bisnis Kompas menulis, praktek pungli di jembatan timbang ibarat nostalgia ke tahun 70-an. Bayangkan, sudah 40 tahun perilaku korup tetap tidak hilang, seakan-akan pungli di jembatan timbang menjadi suatu yang lumrah. Padahal, pemberantasan korupsi sudah menjadi komitmen pemerintah. Di sisi lain, pelanggaran di jembatan timbang akan membuat infrastruktur jalan menjadi cepat rusak yang pada akhirnya akan menghabiskan anggaran untuk biaya perbaikan, bukan untuk penambahan panjang jalan. Untuk membahas hal ini, saya sudah tersambung dengan pengamat perkotaan Mardianto Manan. Pak Mardianto, apa komentar Anda? Saya melihat jembatan timbang itu lebih cenderung, dia tertulis dalam bentuk formalitas saja dia. Fungsi yang hakikinya untuk menghambat atau membatasi muatan tonase kendaraan itu tak berfungsi sama sekali saya lihat. Karena banyak kita tengok di Provinsi Riau justru sebaliknya di Bantan Timbang justru yang merusak jalan yang ada di Provinsi Riau umumnya. Kalau kita lihat contohnya misalnya kalau kita berkunjung dari Pekanbaru mau ke Teluk Kuantan misalnya itu sepanjang pintu masuk dan pintu keluar Jembatan Timbang itu boleh dipastikan jalannya hancur rusak itu. Karena umumnya mobil-mobil yang bertonase tinggi itu tidak masuk ke jembatan timbang itu, dia hanya parkir di pinggir jalan itu. Yang ditimbang itu justru keneknya dengan uang yang 10.000-nya gitu. Saya rasa ini juga tidak bagus. Ke depan mungkin hal-hal ini perlu diudukkan lagi gitu. Apa perbedaan jembatan timbang dulu dengan sekarang? Kalau jembatan timbang yang masa lalu di kota Teluk Pantan itu terkesan pendek dan rendah, justru dipindahkan ke tempat yang lebih sunyi, lalu dibuat kondisi atapnya yang lebih tinggi. Sehingga mobil sebesar apapun kalau dipaksa masuk, tetap masuk lewat di situ. Sementara kalau masa lalu jembatan timbang itu justru dibuat badannya agak kecil, lalu atapnya agak rendah. Mobil-mobil balak yang bertonase tinggi itu kalau muatan yang tinggi itu otomatis mentok ke atas, dia tidak bisa masuk. Sekarang justru dengan pola yang sekarang diperbarui, dipertinggi, ya intinya justru kalaupun lewat, bisa-bisa aja lewat jadinya gitu. Kalau saya melihat itu tidak dipungsikan sebagaimana hakiki dari sebuah jembatan timbang itu sekarang. Menurut Anda, siapa yang sebaiknya mengelola jembatan timbang? Kalau saya lebih cenderung kalau kita ada semangat otonomi daerah dengan Undang-Undang 32 ya. Yang sekarang ini harusnya ini dikelolakan sama daerah saja. Kenapa harus ke pusat? Karena kalau ke pusat saya lihat selama ini tak ada masukan sama sekali ke daerah. Jadi daerah itu semacam menonton aja orang melakukan pungutan-pungutan liar di daerahnya. Tapi dinas perhubungan setempat justru tidak memahami dia itu gitu. Itu kan perpanjangannya biasanya lewat provinsi semua dia. Demikian Mardianto Manan. Saya Dinda Natasha.